إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan memasuki yang ketiga dari penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Berikutnya, nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Di mana ketiga nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir, yang memiliki kedekatan makna satu dengan yang lainnya, yang terkait dengan penciptaan makhluk-makhluknya. Makna dari Al-Khaliq yang bahasa kitanya pencipta, yakni Al-Ladhi khalaqa al-asya'a min al-adam atau min ghairi syai'in, yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada, dari tidak ada. Sebagaimana kita ketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk melakukan yang demikian, jadi menciptakan sesuatu dari tidak ada apa-apa. Adapun istilah penciptaan yang disandarkan kepada makhluk, hakikatnya hanyalah tahwilu syai'i ila syai'. Ini mengubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Tidak menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, beliau memberikan penjelasan terkait dengan ayat ini, bahwa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya penciptaan yang disandarkan kepada makhluk. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Tapi sekali lagi, penciptaan yang disandarkan, dinisbatkan kepada makhluk hanyalah sifatnya tahwilu syai'i ila syai'. Ini mengubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Sebagai contoh misalnya, yang ada di hadapan saya sebuah meja, yang membuatnya seorang tukang misalnya. Nah, tukang ini hanyalah mengubah dari kayu yang itu berasal dari pohon ya, ke bentuk meja. Tidak ada yang bisa menciptakan pohon sekecil apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna al-bari, al-bari maknanya al-munshi'u lil-a'yan. Min al-adami ila al-wujud. Yang menyusun, memunculkan al-a'yan, benda-benda ataupun materi-materi yang ada, dari tidak adanya menjadi wujud, menjadi berada. Adapun al-musawwir maknanya alladhi ansha'a khalqahu ala suwarin mukhtalifah wa hay'atin mutabayyinah. Makna al-musawwir adalah zat yang menciptakan makhluk-makhluknya dalam suar, suar jamak dari surah, yakni bentuk yang mukhtalifah, berbeda-beda, wa hay'at yang dan keadaan yang mutabayyinah. Mutabayyinah juga maknanya berbeda satu dengan yang lainnya. Ini terkait dengan pengertian dari nama-nama Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Ini semuanya berkaitan dengan penciptaan makhluk-makhluknya. Kemudian dijelaskan pula oleh para ulama bahwa nikmat pertama yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmat penciptaan. Ya, nikmat penciptaan. Maknanya awal kali dari nikmat yang diterima oleh seorang hamba diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari tidak adanya menjadi ada. قال الإمام السعدي رحمه الله أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات. Maknanya bahwa dialah zat yang bersendirian, ya, tidak ada yang menjadi sekutu, ya, tidak pula ya, yang menjadi penolong, baik, tidak pula ya, ada yang menjadi tandingan. Bi khalqi jami'il makhluqat, dalam penciptaan seluruh makhluk-makhluk yang ada. Kemudian wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyat, dan dia yang bara'a, makna bara'a yakni mengadakan ya, setelah sebelumnya tidak ada ya, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Al-Lauhul Mahfuz. Allah adakan bi hikmatihi, dengan hikmahnya, jami'al bariyat ya, seluruh dari makhluk-makhluk yang ada ini. Kemudian wasawwara bihkamihi wa husni khalqihi jami'al kainat. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah membentuk bihkamihi, ya, dengan ihkam yakni kepastian dan kebagusan penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, jami'al kainat, seluruh dari apa-apa yang ada. Kemudian fa khalaqaha wa abda'aha wa fataraha fil waqtil munasib laha. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengadakannya, dan Allah Subhanahu wa taala yakni mewujudkannya fil waqtil munasib laha, pada waktu yang benar-benar tepat, ya, berkaitan dengan munculnya ataupun diciptakannya mereka. Wa qaddara khalqaha ahsana takdirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan penciptaan makhluk-makhluk tersebut dengan sebaik-baik penetapan ataupun sebaik-baik ukuran. Terkait itu surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Ya ayyuhal insan, wahai kalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa sesungguhnya perkara yang telah melalaikanmu, ya, dari mengingat kepada, ya, Rabbmu yang maha mulia lagi maha pengasih. Alladhi khalaqaka, yang telah menciptakanmu, fasawwaka, menyempurnakanmu, fa'adalak, kemudian betul-betul, ya, penciptaanmu, ya, terhadap dirimu pada ukuran yang demikian tepat. Kemudian Allah menyatakan fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak, pada surah, ya, bentuk apa saja yang Allah Subhanahu wa taala, ya, inginkan di dalam penciptaan makhluk-makhluknya. Ya, seseorang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam rupa yang menarik, ya, yang lainnya, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam rupa yang tidak sebagaimana yang sebelumnya, ya. Kemudian yang satu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kulit yang menarik, yang lainnya tidak, semuanya, ya, di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita ketahui bahwa perkara-perkara yang zahir, ya, bukan sesuatu yang dengannya seseorang dipuji ataupun dicela, seseorang mulia ataupun hina. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum, ya, walakin yanzuru ila kulubikum, pada riwayat Al-Imam Muslim, wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat, ya, kepada rupa-rupa bentuk-bentuk kalian, tidak pula kepada, ya, jasad-jasad kalian. Bukan perkara zahir yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan ataupun menghinakan seorang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian, dan kepada amalan-amalan kalian. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa yang menjadi sebab mulia atau hinanya seseorang kembali kepada apa yang ada di dalam hati dan apa yang nampak dari amalannya, bukan kepada keadaan tubuh ataupun kepada bentuk rupa seseorang. Kemudian wa sana'aha atqana sun'in wa hadaha limasalihiha a'ta kulla shay'in khalqahu allaiqa bih thumma hada kulla makhlukin lima huyya wa khuliqa lahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, sana'a ini juga maknanya membuat, menciptakan, ya. Orang-orang mutakallimun, ahlul kalam, ya, sering menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dengan as-sani', as-sani', tayyib, dan itu ya perkara yang tidak benar, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menamakan dirinya dengan as-sani'. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka makhluk-makhluknya atqana sun'in, yani dengan penciptaannya betul-betul itqan, ya, mantap. Wahadaha lima salihiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, bimbingan kepada mereka untuk sampai kepada maslahat-maslahat mereka. Ini yang kaitannya dengan hidayah yang sifatnya umum. Hidayah yang sifatnya umum, Allah subhanahu wa ta'ala bimbing seluruhnya untuk sampai pada maslahat-maslahat yang sifatnya hanya terkait dengan masalah duniawiyah. Dibimbing apa yang menjadi kecocokan bagi mereka, ya. Bagaimana tayyib, ya, seekor kambing, dia, ya, senang dengan rumput, ya. Sebaliknya, ya, seekor singa, dia akan berusaha untuk jadi makan, ya, dari daging. Semuanya adalah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang maslahat sesuai dengan penciptaan mereka. Kemudian a'ta kulla syai'in khalqahu allaiqa bih. Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kulla syai'in khalqahu, segala sesuatu kepada makhluknya, allaiqa bih, yang layak bagi mereka masing-masingnya. Thumma hada kulla makhlukin lima huyya wa khuliqa lahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidayahi seluruh makhluknya kepada apa-apa yang dia telah, yakni huyya, dipersiapkan, wa khuliqa, dan diciptakan untuknya. Ya, semua ini, ya, karunia dan nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluk-makhluknya. Dan dari sekian banyak makhluk, ya, yang berjalan di muka bumi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia, ya, berbagai keutamaan dan kelebihan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh-sungguh benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik taqwim, sebaik-baik bentuk rupa. Tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi yang memiliki karunia dalam hal penciptaan ini yang melebihi penciptaan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya naluri. Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya akal. Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu berikan kepadanya syariatnya. Oleh karena itu, ketika manusia, ya, berusaha untuk melepaskan dirinya dari nikmat-nikmat Allah ini, ya, maka jatuhlah mereka ke dalam kehinaan dan kerendahan, lebih hina dibandingkan hewan ternak. Ya. Diberikan akal, diberikan syariat, ya, justru mereka berusaha lari, ya, dan mereka ingin untuk menyerupai hewan, ya, tidak suka pakai baju, ya, kemudian ingin bebas seperti hewan, seperti binatang, ya, mendatangi siapa saja yang diinginkan, ya. Maka lepaslah mereka dari kemuliaan mereka dan jatuhlah mereka, ya, ke dalam kerendahan yang lebih rendah daripada hewan ternak. Kenapa? Karena hewan ternak seperti itu keadaannya, karena mereka tidak memiliki akal, karena mereka apalagi tidak dibebankan kepada mereka, tidak diberikan oleh Allah bimbingan syariat. Sehingga ketika manusia ingin seperti hewan, keadaan mereka lebih jelek, ya, daripada hewan. Sebagaimana yang muncul di masa kita, kaum yang dijuluki, ya, dengan kaum LGBT, ya, yang sesungguhnya mereka orang-orang yang telah keluar dari akal sehat, keluar dari fitrah, ya, sebelum mereka keluar dari ketaatan kepada syariat. Jika mereka, ya, jeleknya seperti itu, maka yang lebih jelek lagi adalah para pejuangnya. Ya. Para pejuangnya, meskipun para pejuang ini tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka, tetapi dengan bagaimana upaya mereka melegalkan, ya, memberikan syubhat-syubhat, ya, dengan mendatangkan dalil yang ditempatkan bukan pada tempatnya, maka sungguh mereka lebih jelek, ya, dibandingkan para pelaku itu. Dan sangat lebih jelek lagi ketika pihak-pihak yang melakukan pembelaan ini orang-orang yang berasal dari instansi-instansi keagamaan atau lembaga-lembaga keagamaan. Tentu kita bicara di sini yang kaitannya dengan lembaga atau instansi yang dilatar belakangi dengan nama Islam. Baik, kemudian wa idza kana huwal khaliqul al khaliqu wahdahu al bai'u al musawwir la syarika lahu fi syai'in min dzalik fa huwa al ilahu al haqqul ladzi la yastahiqqu al ibadata illahu. Apabila kita sudah mengetahui bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, al-bari'u al-musawwir, ya, yang mengadakan makhluk-makhluknya, yang menciptakan mereka sesuai dengan bentuk yang Allah kehendaki, dan yang Allah tetapkan adalah sebaik-baik penetapan. La syarika lahu fi syai'in min dzalik, di mana tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu pun dari perkara-perkara ini, dalam penciptaan, pembentukan, dan yang mengadakan makhluk-makhluknya. Fa huwal ilahul haqqul ladzi la yastahiqqul ibadata illahu. Maka berarti tidak ada sesembahan yang benar yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia saja. Di sini Syekh mengajari kita, ya, mengaitkan hubungan antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Ya, karena pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah berkonsekuensi melazimkan pengakuan, ya, terhadap tauhid al-uluhiyah. Jadi siapa saja yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta makhluk yang ada ini, tidak ada pihak manapun yang bersekutu dengannya, berarti dia harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadahi. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa huwal khaliqul lidzawati wal af'ali was sifat. Dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta dari zat-zat yang ada ini. Ya, zawat al-makhluqat. Ya. Zat-zat makhluk yang ada, diri-diri makhluk yang ada, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Demikian pula perbuatan mereka. Ya, itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah menciptakan pada makhluk-makhluknya adanya keinginan dan adanya kemampuan. Ya, Allah ciptakan pada mereka keinginan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula yang menciptakan pada mereka kemampuan. Yang dengan dua perkara ini terwujudlah perbuatan makhluk. Sehingga dengan demikian, ya, berarti makhluk dan demikian pula perbuatan yang muncul dari mereka itu adalah ciptaan Allah. Kemudian wasifati, demikian pula sifat-sifat yang ada pada mereka, baik sifat yang tampak, baik sifat-sifat zahir, ya, maupun sifat yang tersembunyi dari sifat-sifat batin. Yang demikian, ya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk, ya, kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha', dan dia pula yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dan semuanya, ya, tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa fulan mendapatkan petunjuk? Kenapa illan menjadi orang yang sesat? Allah Subhanahu wa taala menempatkan hidayah dan kesesatan, ya, pada tempat, ya, yang demikian tepat. Dan untuk kita menyadari bahwa hidayah yang diterima oleh seorang hamba betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karunia yang tidak bisa dinilai dengan nikmat duniawiyah apapun, sebagaimana sebaliknya ketika seorang menjadi orang yang sesat, menyimpang, ini adalah musibah yang tidak bisa ditandingi dengan musibah apapun dari musibah-musibah duniawiyah. Al-Imam Sa'di menegaskan di sini, wa huwa alladhi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sering mengulang-ulang dalam khutbatul hajah beliau, ya, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk padanya, tidak ada pihak manapun yang akan bisa menyesatkannya. Walaupun seluruh makhluk berusaha untuk menjadikan bagaimana dia menyimpang, maka mereka tidak akan mampu untuk menyimpangkannya. Demikian pula sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam memberikan hidayah, ya, maupun menyesatkan siapa yang pantas untuk disesatkan. Oleh karenanya, dari sisi ini pula menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian, ya, sebagaimana pada, ya, pelajaran kita tauhid, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menyebutkan di antara barahin at-tauhid, yakni bukti-bukti kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dan haknya untuk diibadahi, tidak ada yang selain Allah yang berhak untuk diibadahi, yakni tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentangnya, innaka la tahdi man ahbabta, Walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa untuk memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, ya, yakni kecintaan secara fitrah, ya, bagaimana Nabi mencintai pamannya, yakni Abu Talib, fitrah seorang keponakan terhadap pamannya. Ya. Nabi sangat bersemangat untuk bagaimana pamannya mendapatkan petunjuk. Ya. Sampai menjelang kematian pamannya, Nabi terus mengajak untuk masuk ke dalam Islam. Akan tetapi dia lebih memilih kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk, hidayah kepada siapa yang engkau cintai, kan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga ya, ketika ada orang yang bagi kita ya, bukti dalil demikian jelas, istilahnya mereka ya, para ulama menyatakan ya, sebagaimana terangnya jelasnya matahari di siang bolong yang tidak ada awan, namun ternyata di sisi mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, hal tersebut ya, tetap dalam keadaan gelap. Kata Imam Ahmad rahimahullah, keadaan hidayah bagi orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang sesat, sebagaimana terangnya matahari ya bagi orang yang buta. Ya, seterang apapun matahari bagi mereka orang-orang yang buta, maka tetap tidak terlihat. Dari sini menunjukkan kepada kita sekali lagi besarnya nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul kita harus banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekokohan di atas hidayahnya. Kemudian wa yaj'alu al-mu'mina mu'minan wal kafira kafiran, dan dia pula yang menjadikan seorang mukmin menjadi mukmin, seorang kafir menjadi kafir. Ya, maknanya bahwa dia pula yang menjadikan seorang menjadi mukmin ya, dan menjadikan orang yang lain menjadi kafir. Sehingga makhluk ya, tidak bisa fulan ya, menjadikan ya, seseorang menjadi kafir ya, atas kemauan dari dia ataupun sebaliknya. Semuanya kembali kepada hidayah Allah dan ketetapannya. Ya, kita makhluk hanya sebatas berupaya bagaimana untuk memberikan penjelasan, memberikan bimbingan. Ya. Adapun bagaimana ya, apakah dia menjadi seorang yang mendapatkan tunjuk ataupun enggan untuk menerima penjelasan, ya, semuanya kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang penyeru, seorang yang mengajak kepada agama, tidak akan ditanya berapa pengikut yang mau menerimamu, tetapi dia akan ditanya, sudahkah apa yang kau diperintahkan untuk menyampaikannya disampaikan. Oleh karenanya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang keadaan para nabi sebelumnya. Ya, di antara mereka ada yang memiliki pengikut satu atau dua orang, ada yang memiliki pengikut kurang dari 10 orang, ada yang bahkan sampai tidak memiliki pengikut sama sekali. Mereka semua ya, dakwahnya di atas petunjuk dari Allah ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai da'i-da'i yang berhasil. Menunjukkan dari sini bahwa keberhasilan dakwah tidak diukur dari sedikit atau banyaknya orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Kemudian min ghairi an yujbir al-ibada ala ghairi ma yuridun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan seseorang, memberikan petunjuk orang yang lain, menjadikan seorang mukmin menjadikan yang lain kafir, maka yang demikian terjadi tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa ala ghairi ma yuridun, kepada sesuatu yang mereka tidak menginginkannya. Di sini menunjukkan bagaimana kemahasempurnaan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makhluk berbuat dengan apa yang mereka pilih, yang kesemuanya kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tidak ada satu pun di antara kita yang merasa terpaksa dengan perbuatannya dalam keadaan kita tidak menginginkannya. Semua berbuat, semua bergerak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya dari keinginan. Dan kesemuanya sampai kepada ketetapan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi menurunkan kitab-kitab untuk memberikan jalan hidayah, hidayah al-irsyad wal-bayan kepada hamba-hambanya. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menjadi ahlus sa'adah, orang-orang yang akan meraih kebahagiaan ketika datang petunjuk, ketika datang utusan Allah Subhanahu wa taala, maka bersemangat untuk menyambutnya. Dan mereka yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menjadi ahlus syaqawah, orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, maka bangkit untuk menentang, mengingkari para penyeru kebaikan, bahkan bangkit untuk memerangi ya para penyeru kebaikan. Bahkan tidak sedikit dari mereka ya, sampai-sampai ada yang mendoakan kematian ya. Baca baru tadi pagi ya, di antara orang-orang musafiqah mutasib dari Muhammad ibn Hadi, sampai ada yang berdoa, saya berdoa di malam ini ya, agar Allah mematikan Syekh Robi. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai pada tingkat seperti itu, Allahu musta'an. Ya. Kalau salafiyin ya, mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya di atas ketaatan. Ya. Kok bisa ada muncul orang yang seperti itu doanya? Ini semua menunjukkan bagaimana ya hakikat busuknya ya, orang-orang musafiqah. Baik. Allahul musta'an. Tayyib Allahu taala alam, ini yang bisa kita baca sementara ini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.